Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam satu ketika pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, atadruna manul muflis? Qalu, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala ma la hadha. Wa ukhidha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaghda 'alayhi wa ukhidha min sayyi'atihi faturiya 'alayhi thumma turiha finnar. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya tentang, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah itu orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah itu mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak ibadah sholat, banyak ibadah zakat, dan banyak membawa pahala daripada ibadah puasanya. Tetapi di samping itu dia mencela si fulan, dia memukul si fulan, dan mengambil harta si fulan. Maka di antara kebaikan ibadah yang sudah dia lakukan, itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ketika akhirnya amal ibadah yang pahalanya begitu besar habis untuk membayar dari apa yang telah dia zalimi tersebut, maka akhirnya orang-orang yang dizalimi itu nanti dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan gambaran tentang musibah bagi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kaitannya adalah bagaimana Rasulullah memberikan gambaran bahwa orang yang nanti datang pada hari kiamat, yang dia membawa ibadah sholat, dia membawa ibadah zakat, membawa ibadah puasa yang banyak pahalanya, tetapi ternyata dengan itu menyebabkan justru malah tidak sempurna karena adanya amalan-amalan yang buruk yang dia lakukan. Ketika tidak diimbangi dengan yaitu amal-amal ataupun perkataan dan perbuatan yang baik. Kaitannya dalam pembahasan kita adalah bagaimana kita ketika akan menyambut bulan suci Ramadan, maka kita tidak mencukupkan diri hanya dalam mempersiapkan hal-hal yang sifatnya adalah ibadah semata. Tetapi bagaimana agar kita jadikan bahwa ibadah yang kita lakukan ini juga menghasilkan yaitu kebaikan dalam batin, kebaikan dalam lisan, dan juga dalam amalan kita. Tidakkah kita pernah dengar bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah yang apabila orang-orang yang berada di sekitarnya merasa aman, selamat dari lisan dan tangannya. Dan kaitan kita dengan ibadah puasa yang akan kita sambut pada beberapa waktu yang akan datang, mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man lam yada qawla zuri wal amal bih, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, maka Allah tidak membutuhkan ketika dia meninggalkan lapar dan meninggalkan hausnya. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahmati Allah, lihat ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasa, maka ini menunjukkan bahwa orang yang hadir pada hari tersebut, pada hari mahkamahnya Allah subhanahu wa ta'ala, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang ketika dia beramal telah memenuhi syarat diterimanya amal. Dia telah melaksanakan sholat dengan ikhlas dan dengan ittiba. Dia melaksanakan zakat dengan ikhlas dan dengan ittiba. Dia melaksanakan puasa dengan ikhlas dan juga dengan ittiba. menjadikan bahwa amalan yang dia lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata amalan yang begitu banyak, amalan yang begitu baik menjadi amalan yang tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kalah dibandingkan dengan bagaimana dia tidak menjaga hak-hak saudaranya sesama muslim. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadikan ibadah kita yang akan kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, yaitu ibadah sholat kita, ibadah zakat, dan khususnya ibadah puasa yang akan kita jelang beberapa waktu yang akan datang ini, ya, menjadikan ibadah yang kita hiasi dengan akhlak yang baik. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, aktsaru ma yadkhulun nar albirru wahsul khuluq, bahwa kebanyakan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah yaitu perbuatan baik dan juga akhlak yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.